بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كمسلمين والمسلمات يمكن وليكن الله سبحانه وتعالى حاضرين حاضرات، الحمد لله atas nikmat Allah senantiasa kita bisa melaksanakan kewajiban kita mendengar dan menghadiri pengajian sebagai pelaksanaan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi kita semua, dan tidak ada batasnya. Sampai umur berapapun kita harus senantiasa mencari tambahan ilmu, menuntut ilmu untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmulah akan terjaga iman, dan dengan ilmulah seseorang bisa beramal dengan benar. Satu amal ibadah yang tidak dibarengi dengan ilmu maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan jika tidak barengi dengan ilmu mudah tergoyahkan, akan mudah terpengaruh dengan sesuatu yang lain, sehingga tiba-tiba ia keluar dari Islam tidak didasah karena tidak ada ilmunya. Pergeseran iman itu halus. Ini yang harus kita cermati. Pergeseran nilai iman sangat halus, perlahan demi perlahan, hingga tiba-tiba seseorang itu sudah berada di luar wilayah iman tapi dia tidak terasa. Maka kita harus menjadi orang cerdas. Posisi kita saat ini berada di mana? Jangan sampai kita hanyut kepada sesuatu yang membahayakan akidah kita. Jangan sampai kita hanyut dalam budaya-budaya yang menjadikan kita lalai kepada keimanan, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjadi orang cerdas. Kita harus menjadi orang cerdas. Jangan mau dibawa kemana-mana kecuali menuju ridha Allah. Kita jangan mau dituntun kemana-mana kecuali menuju Allah. Dan yang menuntun kita adalah tuntunan Rasulullah. Itulah tuntunan yang paling benar. Selagi bukan tuntunan dari Rasulullah, maka itu menyesatkan. Maka pada malam hari ini kita akan berbicara tentang pengaruh budaya di luar Islam terhadap jiwa kaum muslimin abad ini dan zaman ini, berkenaan dengan saat-saat detik-detik menjelang tahun baru Hijriah dan tahun baru Masehi. Mari kita kembalikan iman kita dengan menghayati tahun baru. Karena dengan tahun baru ini ternyata kita akan berbicara tentang sesuatu yang besar, yaitu iman. Keimanan kita ternyata diuji dengan tahun baru. Ketulusan kita kepada Allah diuji dengan tahun baru. Akan tetapi sebelumnya kita harus bercerita tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukaddimah untuk kita akan untuk membicarakan tentang hal yang amat penting berkenaan dengan keimanan dan akidah bersama hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Hijriah yang dikukuhkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di saat beliau menjabat sebagai khalifah, kalau tidak salah adalah tahun ketiga setelah kekhilafahan Sayyidina Umar bin Khattab, ada ide dari beliau untuk menetapkan tahun baru Hijriah dalam irama menyambungkan hati umat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar umat ini senantiasa bahwasanya hijrah ini punya makna penting, agar umat ini sadar bahwasanya hijrah ini penuh dengan hikmah dan faedah dan pelajaran, agar umat ini sadar bahwasanya di dalam hijrah ini adalah makna perjuangan yang luar biasa. Hijrah Nabi Muhammad dimulai dari kekejaman musuh-musuh Allah terhadap Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau melewati masa-masa yang pahit, saat-saat yang menyedihkan. Ada upaya-upaya dari musuh-musuh Allah untuk menjauhkan Nabi Muhammad dari Mekah, menjauhkan sahabat Nabi Muhammad dari Mekah, sehingga dibikin para sahabat Nabi dan Rasulullah sendiri tidak kerasan di Mekah. Ada embargo di situ ekonomi. Nabi Muhammad tidak boleh melakukan interaksi keluar, tidak boleh berhubungan dengan orang luar untuk berurusan masalah ekonomi. Dan orang di luar kelompok Nabi Muhammad pun dilarang untuk berurusan dengan kelompok Nabi Muhammad dalam urusan ekonomi. Sehingga benar-benar hal ini dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sebagai sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang memberatkan beliau, sehingga sampai para sahabat Nabi ini tidak makan berhari-hari. Alangkah beratnya kejadian ini. Dan di saat melihat kejadian yang semacam ini, Nabi Muhammad sadar hal ini berat, maka Nabi Muhammad mengizinkan, memperkenankan kepada para sahabat Nabi satu demi satu untuk meninggalkan Makkah, pindah ke tempat yang sesuai dengan keinginan mereka atau tempat-tempat yang lebih menjanjikan untuk hidup lebih aman. Maka pergilah para sahabat Nabi ke Madinah. Waktu demi waktu para sahabat Nabi terus melakukan hijrah, baik itu satu atau dua atau tiga atau bahkan rombongan, hingga ini dirasakan oleh orang Mekah sebagai kemenangan, dirasakan oleh orang-orang kafir sebagai kemenangan, dan mereka semakin ganas dan semakin berani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata di antara mereka, "Nah, sekarang Muhammad sudah tidak banyak temannya. Kalau kita mau membunuh Muhammad, saat inilah waktunya. Karena para sahabat Muhammad sudah pada pergi, maka ayo kita segera beresin Muhammad biar dia tidak mengganggu agama kita, agama nenek moyang kita." Ini kata orang-orang kafir Quraisy saat itu. Makanya para orang-orang kafir ini berkumpul, berkumpul untuk musyawarah, membicarakan tentang bagaimana membunuh Nabi Muhammad. Ada usulan, kita bayar saja orang agar bunuh beres, membunuh bayaran. Tapi akhirnya ada kritikan juga, kalau memang harus dibunuh dengan pembunuh bayaran, pembunuh bayaran pun nanti akan menceritakan bahasanya nyuruh adalah kita. Nanti berurusan dong dengan kabilah kita. Akhirnya ribut di situ, bingung bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad, karena diam-diam Nabi Muhammad ini diperhitungkan di kalangan mereka. Akhirnya tiba-tiba ada pendapat dari Abu Jahal terkutuk, pendapat yang sangat cemerlang saat itu. Ia berkata, bagaimana kalau kita bunuh Muhammad bersama-sama? Dijawab oleh yang lainnya, tidak mungkin. Oh enggak, maksud saya bersama-sama begini. Kita ambil dari setiap kabilah satu orang. Setiap kabilah satu orang, sementara yang ada saat ini adalah 11 kabilah. 11 suku. Diambil setiap suku satu orang terkumpul 11 orang. Lalu datang ke tempatnya Muhammad dan membunuh bareng-bareng seperti tusukannya satu orang. Maka Bani Abdi Manaf, yani keluarganya Muhammad, tidak akan mau menuntut. Sebab kalau mau menuntut, bakal menuntut kepada semuanya. Ide biarpun cemerlang, ternyata para musuh-musuh Allah ini juga masih ragu, belum langsung menerima pendapatnya Abu Jahal. Akhirnya ada Syekhun Najdi, ada seorang tua yang dalam riwayat itu adalah jemaah Iblis. Ada orang tua yang tiba-tiba berkata, wahai para hadirin, sungguh pendapatnya Abu Jahal adalah sebaik-baik pendapat. Ambillah pendapat itu. Dan akhirnya musuh-musuh Allah itu mengambil pendapatnya Abu Jahal. Dan setelah itu mereka mempersiapkan rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang sangat mencintai hambanya, mengirim malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang isinya adalah mengizinkan Nabi Muhammad untuk berhijrah. Dan ini dirasakan oleh Nabi Muhammad sebagai nikmat yang amat besar. Nabi Muhammad sebetulnya di situ benar-benar tertindas. Akan tapi kalau selagi belum ada perintah, Nabi Muhammad tidak akan bergerak. Dan saat itu ada perintah dari Allah untuk berhijrah, Nabi Muhammad sangat bergembira. Dan orang pertama kali yang didatangi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq untuk menceritakan ini semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar ungkapan dari Nabi Muhammad sangat bergembira. Ya Rasulullah, jika engkau telah diizinkan untuk hijrah, dan apakah aku yang akan menemanimu? Karena Abu Bakar As-Siddiq tinggal bersama Rasulullah ini, Abu Bakar As-Siddiq menunda kepergiannya dengan harapan bahwasanya bisa menemani Rasulullah. Dan ternyata benar, saat itu Nabi Muhammad menganggukkan kepala dan berkata, benar Abu Bakar, bahwa kepergianku ini yang menemani adalah engkau. Lihat. Alangkah senangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, aku sudah mempersiapkan keberangkatan denganmu. Ini lihat, ada 2 kendaraan, 2 onta. Memang aku siapkan, aku beri makan yang banyak, aku gemukkan, aku sehatkan. Aku persiapkan ini adalah untuk perjalanan kita. 1 buatku dan 1 buatmu. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah beliau. Di situ ada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Lalu Nabi Muhammad bercerita, wahai Ali, aku mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah, untuk meninggalkan Makkah. Ungkapan Nabi Muhammad ini disambut oleh Sayyidina Ali dengan wajah yang berseri-seri. Benarkah ya Rasulullah? Iya wahai Ali. Dan aku akan menemanimu? Dijawab, lihat, semuanya ingin menemani Rasulullah. Lihat, begitu cintanya para sahabat Nabi. Ingin menemani Rasulullah, mendampingi Rasulullah, menjaga Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berharap, Sayyidina Ali pun berharap. Akan tetapi jawaban untuk Sayyidina Ali ternyata lain. Tidak wahai Ali, engkau tidak usah ikut denganku. Akan tetapi engkau dapat tugas khusus. Di malam ini engkau akan tidur di tempat tidurku, dan gunakanlah selimut yang biasa aku kenakan. Dan aku akan pergi. Aku akan pergi. Jadi nanti di saat orang sudah pada kumpul di depan rumah, aku akan meninggalkan rumah ini. Sayyidina Ali berkata, "Ya Rasulullah, kau jangan pergi sendirian. Aku akan ke rumahnya Abu Bakar." "Iya, dengan Abu Bakar. Akan tapi perjalanan dari rumah ini ke Abu Bakar berbahaya ya Rasulullah. Biar aku temani keluar." "Tidak wahai Ali. Justru ini adalah siasat. Tinggallah engkau tetap di kasurku, tinggallah engkau tetap di tempat tidurku, dan aku akan pergi, jangan ditemani. Kalau sampai engkau ikut pergi, merasa bahwasanya di dalam tidak ada orang, maka mereka curiga bahwasanya kita telah pergi dan akan mengejarku." "Baik ya Rasulullah, jika itu keinginanmu." Lihat, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendapatkan tugas yang amat besar, menggantikan tempatnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Terbayang di benak Sayyidina Ali, ini resikonya nyawa ini. Kalau sampai 11 orang itu mereka marah, 11 orang itu benar-benar kecewa, mereka akan membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akan tapi karena kepatuhan kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Ali pasrah saja. Lihat, akhirnya pada setengah malam Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau, dan Sayyidina Ali pun menempati tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dibayangkan, kalau kita berbicara tempat tidurnya Rasulullah, jangan dibayangkan seperti tempat tidur Anda yang empuk, kasur ada spray yang bagus, bukan. Akan tapi tempat tidurnya Rasulullah adalah sebetulnya hanya gundukan pasir yang digelar di atasnya pelepah kurma, dan Rasulullah biasa tidur di atas pelepah kurma. Kalau seandainya Rasulullah bangun itu terlihat ngecap itu, ada bekasnya pelepah kurma di punggung beliau lah ini. Di sinilah Sayyidina Ali duduk tidur. Rasulullah keluar. Dengan mukjizat Allah, mereka tidak bisa melihat Rasulullah. Mereka tertidur sejenak sampai Rasulullah jauh sampai ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali patuh dengan Rasulullah, padahal Sayyidina Ali itu orang yang sangat berani. Kalau bukan karena diperintahkan Nabi untuk di tempat tidur, niscaya akan dibunuh 11 orang ini. Sayyidina Ali tidak pernah takut. Kalau bukan karena diperintahkan Rasulullah untuk di tempat tidur beliau, ini saya Sayyidina Ali akan berdiri di depan pintu, siapapun yang memasuki rumah Rasulullah akan dipenggal lehernya. Tetapi mengutamakan kepatuhan kepada Nabi Muhammad ini lebih penting daripada kita harus keluar tenaga, mengikuti hawa nafsu kita dengan kesombongan kita, mentang-mentang kita bisa melakukan sesuatu tapi melanggar syariat Rasulullah, itu adalah bid'ah. Sayyidina Ali patuh. Akhirnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di situ sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, putrinya Rasulullah yang bernama Asma, sudah mempersiapkan bekal-bekal makanan Rasulullah, termasuk mempersiapkan air minum untuk Rasulullah. Disiapkan satu girbah air. Girbah itu satu tempat air dari kulit. Akan tetapi kebetulan girbah itu sudah tidak ada tutupnya, sudah tidak ada pengikatnya. Maka Asma bingung cari kesana kemari, tidak ada ikat. Maka dirobeklah ikat pinggang beliau, separuh dikenakan, yang separuh lagi digunakan untuk mengikat air minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat disodorkan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah tertawa dan tersenyum. "Ini apa? Kok ada ikat girbah yang berbeda?" Dijawab oleh Asma, "Ya Rasulullah, itu adalah separuh dari ikat pinggangku yang aku robek karena tidak ada pengikat." Maka mulai saat itu yang namanya Asma binti Abi Bakar mendapatkan gelar Dhatun Mitaqaini, orang yang mempunyai ikat pinggang yang dibelah dua. Dipersiapkan semuanya. Bukan saja sampai di sini, ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq benar-benar mendidik keluarga dan semua yang berada di rumah itu sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Di situ ada Siti Aisyah, di situ ada Asma binti Abu Bakar, di situ ada Abdurrahman ibn Abi Bakar, putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman pun mendapatkan tugas dari Rasulullah, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. "Hai Abdurrahman, engkau dapat bagian lain. Apa tugasku ayahandaku?" "Tugasmu adalah Aku bersama Rasulullah akan menuju Gua Tur. Dan setelah aku menginap di situ beberapa hari, jangan lupa setiap malam engkau harus datang ke Gua Tur dan engkau membawa berita tentang orang-orang Makkah. Jadi habis maghrib kamu masuk ke Gua Tur, nanti sebelum subuh kamu sudah harus kembali ke Makkah agar mereka tidak curiga kemana engkau pergi. Lihat, diatur semua oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian engkau wahai Amir, budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Amir, tugasmu adalah gembalakan kambingmu mendekati Gua Tur. Dan jadikanlah kambingmu itu adalah untuk menghilangkan jejakku. Jadi nanti aku akan jalan menuju Gua Tur dan upayakan dengan kambingmu kamu meratakan tanah sehingga tidak ada bekas kaki. Sebab kalau di padang pasir orang pergi kemana pun akan ketahuan, tinggal ngikuti jalan langkah kaki. Sebab pasir itu kalau kita berjalan di atas pasir pasti kaki itu masuk 5 atau 3 senti plus gitu. Sehingga akan terlihat kemana pun Nabi Muhammad pergi akan ketahuan nih dua orang berjalan. Akan tapi kecerdasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu telah mempersiapkan kambingmu jadikanlah untuk menutup bekas kakiku. Dan nanti Asma, engkau yang mengantarkan makanan kepadaku setiap saat. Dan engkau wahai Amir, tiap kali Abdurrahman atau Asma pergi ke gua, maka engkau tutup dengan kambingmu. Lihat. Pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepergian Nabi Muhammad dari rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilihat oleh satu orang kafir Quraisy. Orang itu bingung, kebetulan orang ini yang ikut bermusyawarah. Loh. Katanya malam ini Muhammad dibunuh. Kenapa Muhammad bisa keluar? Ini gimana sih? Akhirnya orang ini bergegas ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menemukan orang-orang yang pada kedengkur tuh, pada ketiduran. Dibangunin, "Ai, bangun." Kamu ini bagaimana? Katanya kamu membunuh Muhammad. Muhammad sudah keluar. Orang-orang yang berada di tempat itu terbangun tapi mereka merasa tidak tidur. Siapa yang tidur? Kamu tidur. Ah, sebentar aja. Kamu tahu enggak kalau Muhammad sudah pergi? Pergi kemana? Ia sudah berjalan dengan Abu Bakar. Ah, yang benar. Iya, aku melihat. Dijawab oleh orang-orang yang menjaga rumahnya Rasulullah itu, orang yang pengen membobol rumah Rasulullah, dijawab, "Tidak, aku tidak lama tidur, enggak mungkin Muhammad keluar." Kata orang satu yang datang tadi, "Benar aku melihatnya keluar." Ini agak ribut gitu. Ya sudah kalau gitu kita lihat saja. Lalu diintip di rumah Rasulullah, masih ada Rasulullah di dalam rumahnya. Itu ada di ranjangnya masih tidur itu. Akhirnya Pak, bingung juga orang yang ngasih tahu tadi. Tadi kayaknya siapa ya? Muhammad benar atau bukan? Tapi tadi aku lihat, ah bukan, itu orangnya masih di dalam. Kata 11 orang. Sudah kalau gitu kita gebrak aja. Akhirnya mereka ramai-ramai menggebrak rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ke kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa tombak dan membawa pedang, mereka akan dihujungkan kepada Rasulullah. Dan di saat pedang dihunuskan dan tombak diarahkan ke Rasulullah, lalu selimut ditarik, tiba-tiba yang ada bukan Rasulullah, tapi Sayyidina Ali. Apa kata satu orang itu? Nah, kan bukan, sudah aku bilang Muhammad pergi. Lihat, dengan omongan satu orang ini, rupanya perhatian mereka teralihkan. Kemana kalau begitu? Dia pergi ke arah sana, ayo kita kejar kalau gitu. Mari. Lihat. Lupa, tidak marah, tidak lagi membunuh Sayyidina Ali. Padahal mestinya marah, emosi, ini sekongkol melindungi Nabi Muhammad akan dibunuh. Akan tapi lihat kalau sudah Rasulullah yang ngatur tidak akan meleset. Pergilah lalu mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Gua Tur, ini dirasakan oleh Rasulullah, Abu Bakar ini punya keanehan. Sayyidina Abu Bakar punya keanehan sepanjang perjalanan beliau ini. Sayyidina Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah ini terlihat aneh. Sesaat di depan Rasulullah, sesaat di kanan Rasulullah, sesaat di belakang Rasulullah, sesaat di kiri Rasulullah. Sampai Sayyidina Rasulullah ini bingung. "Hei Abu Bakar, kamu ini apa-apaan? Kenapa kamu kok sesaat di depanku, sesaat di belakangku, sesaat di kananku, sesaat di kiriku?" Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, itu kota Mekah terlihat. Itu kota Mekah terlihat karena mereka ngelongokkan muka mereka ke sini, mereka pasti akan melihat kita. Aku khawatir akan keselamatanmu ya Rasulullah." Maka di saat terbayang musuh datang dari kananmu, maka aku berada di kananmu. Jika aku membayangkan musuh dari belakangmu, aku ke belakangmu. Dan jika ada musuh dari kirimu, aku di kirimu. Dan jika musuh datang dari, aku membayangkan musuh datang dari depanmu, maka aku langsung ke depanmu ya Rasulullah. Aku tidak ingin engkau terluka. Aku tidak ingin mereka menyakitimu ya Rasulullah. Lihat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat mencintai Rasulullah. Membayangkan musuh dari kanannya lalu berada di kanan Rasulullah, kalau seandainya ada tombak meluncur, biar beliau yang kena. Kalau ada serangan, biar beliau dulu yang kena. Lihat. Hingga di saat sudah mendekati gua, berada di depan pintu gua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, tolong tunggu. Jangan masuk dulu. Akan aku lihat keadaan di dalam gua." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memasuki gua Tur dan dilihat kondisi gua. Ternyata banyak yang lubang, dan lubang-lubang ini diduga adalah tempatnya ular dan kalajengking. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melepas baju luarnya dan dikeluarkan baju dalamnya. Kemudian baju dalamnya itu dirobekin, disobek-sobek untuk menyumbat setiap lubang yang berbahaya. Dan semua lubang bisa tertutup. Akan tetapi ada satu lubang yang belum tertutup, tetapi robekan baju sudah habis. Satu lubang tidak tertutup. Akhirnya digampangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ah, kalau cuma satu lubang gampang, saya dudukin juga ketutup, saya tutup dengan kaki juga ketutup." Keluarlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, silakan masuk." "Baik, terima kasih Abu Bakar." Akhirnya Rasulullah masuk, duduk di sampingnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu lubang yang masih tersisa itu ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tangannya, dalam riwayat dengan kakinya, dalam riwayat dengan bagian tubuh. Pokoknya ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tubuhnya. Dan Rasulullah yang semalam sudah saling intai dengan musuh-musuh Allah merasa ngantuk saat itu, sehingga di saat duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah ngantuk dan tertidur hingga baring di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alangkah bangganya Sayyidina Abu Bakar merasa pahanya digunakan tidur oleh orang yang sangat dicintainya. Begitu bangganya, begitu senangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau tidak mau bergerak. Tarikan nafasnya diatur. Kalaupun ada rasa linu, capek, ibaratnya kram, tidak dirasa. Yang penting jangan sampai Nabi Muhammad terbangun. Menjaga kekasihnya yang dicintainya. Akan tetapi, biarpun Sayyidina Abu Bakar sudah menjaga, tiba-tiba ada yang jahil. Di lubang yang ditutup dengan kakinya ini rupanya ada binatangnya. Dan binatang itu tiba-tiba menyekat, menyengat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dirasakan ini sangat sakit. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga sadar kalau digerakkan kakinya Nabi Muhammad akan bangun. Dan bukan saja bangun, yang menyengat itu akan keluar dan bisa-bisa menyengat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu ditahan oleh Abu Bakar, "Biar aku tutup." "Ah, rasa sakit iya, dan dirasakan dengan rasa yang dengan sabar." Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu merasakan sakit tidak mau bergerak, takut Rasulullah bangun. Ditahan. Akan tetapi kaki menahan bisa diam, tubuh menahan bisa diam. Anggota tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menahan rasa sakit bekas sengatan atau gigitan ular masih bisa diam. Akan tetapi yang namanya air mata tidak bisa ditahan. Tidak dirasa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menetes dan jatuh di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasulullah terbangun dan kaget, "Abu Bakar, engkau menangis? Engkau takut? Apakah engkau akan takut?" Jika kita berdua dan Allahu Ta'alituhuma dan Allah adalah yang ketiga. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak ya Rasulullah. Aku tidak takut. Tetapi kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini di kakiku ya Rasulullah ada yang gigit. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu. Kemudian kakinya dilihat oleh Rasulullah, lalu diusap Rasulullah dan seketika hilang rasa sakit itu. Belum lagi nanti cerita waktu Nabi Muhammad sampai di Madinah, ada Abu Ayyub Al-Ansari dan begitu seterusnya, banyak yang menyambutnya, wanita-wanita Mekah, wanita-wanita Madinah yang mengucapkan senandung syair indah, tola'al badru alaina dan begitu seterusnya. Akan tetapi yang perlu kita hadirkan di sini, lihat. Ternyata hijrahnya Nabi Muhammad di sini semuanya menunjukkan makna pengabdian, cinta dan pengorbanan dari orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tokoh Abu Bakar yang harus kita hadirkan di rumah kita. Tokoh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ingin menjadikan semua yang berada di rumahnya adalah orang yang sambung dengan Rasulullah, yang kenal Nabi Muhammad. Lihat, putri beliau berjuang untuk Nabi Muhammad. Putra beliau Abdurrahman bin Abu Bakar pun begitu, berjuang untuk Rasulullah, bahkan pembantu yang membantunya yang biasa mengembara kambing ternyata diikut sertakan agar kenal Nabi Muhammad dan berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah jadikanlah rumah kita adalah rumah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jangan yang baik bapak ibu saja, anak tidak karu-karuan. Harus kita perhatikan pendidikan anak kita, bagaimana sholat anak kita ngaji atau tidak. Dan jangan sampai yang baik adalah kita dan anak-anak kita saja, ternyata pembantunya di rumah tidak kenal sholat dan ibadah, tanggung jawab bagi tuannya. Jangan dianggap remeh. Mempunyai satu pembantu di rumahnya tidak sholat, dosa. Kalau dua tambah gede, kalau tiga tambah gede. Pembantu yang membantu kita, kita pun harus membantu mereka agar mereka kenal Allah. Kita arahkan mereka agar semakin dekat kepada Allah. Beri kesempatan untuk beribadah. Beri kesempatan untuk belajar. Dan kita wajib mengajarinya. Kalau kita tidak bisa, kita datangkan ustaz. Kalau kita tidak bisa, beri kesempatan untuk ngaji seminggu sekali agar ia kenal sholat. Jangan dianggap remeh ini. Jangan enak-enak para orang kaya. Anda bisa haji, bisa umrah, bisa tahajudan, bisa ke masjid, bisa ngaji. Akan tapi ternyata pembantu di rumah tidak kenal sholat dan ibadah, tidak akan lolos Anda dari api neraka. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua dari kamu punya tanggung jawab. Semua yang ada di rumahmu adalah tanggung jawabmu. Maka jangan sampai ada di rumah kita orang yang tidak sholat, orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya. Maka perlu kita perkenalkan kepada Rasulullah. Ketahuilah, tidak mungkin Sayyidina Asma', Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar dan Sayyidina Abu Bakar sendiri, termasuk Sayyidina Ali, tidak akan mungkin melakukan itu semuanya kecuali berangkat dari hati yang mencintai Rasulullah. Hati yang mengagungkan Nabi Muhammad, hati yang kagum kepada Rasulullah. Ini yang perlu kita tumbuh suburkan di hati kita, mengidolakan Nabi Muhammad. Maka para ulama-ulama mengadakan bermacam-macam perayaan, baik itu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Isra Mi'raj atau Nuzulul Quran atau memperingati tahun baru Hijriah, sebetulnya punya makna dan tujuan, yaitu agar hati kita semakin kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita semakin cinta. Dan di sini ternyata hakikat iman. Apa hubungannya dengan yang akan kita ceritakan tentang tahun baru? Sangat erat hubungannya. Ternyata tahun baru di sini ada makna kecintaan. Kita punya tahun baru Hijriah. Kita punya tahun baru Islam. Marilah kita berbangga. Ini termasuk syiar. Kita gedekan tahun baru Hijriah. Kita jadikan ini adalah awal keberanian, adalah tahun untuk kita merubah tahun keberangkatan. Dan kalau ingin merayakan, rayakanlah tahun baru Hijriah. Itulah iman. Karena di situ ada sambungnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ketahuilah, di saat seseorang berbangga kepada tahun baru yang bukan miliknya umat Islam, apalagi sudah bercampur dengan budaya tradisi dari luar Islam tahun baru Masehi, maka ketahuilah, di saat itu artinya kita mengutamakan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Seseorang ini kelak akan dibangkitkan oleh Allah, akan dikiring bersama yang dicintainya. Jika yang dicintai adalah budaya yang bukan budaya umat Islam, maka orang itu akan dibangkitkan kelak bersama orang-orang tersebut. Tahun kemarin dan 2 tahun yang lalu kita betul-betul ternyuh melihat kejadian mengadakan acara di Taqwa tahun baru Hijriah, ternyata yang hadir tidak banyak, hanya alhamdulillah lebih banyak dari pengajian biasa. Akan tetapi hari berikutnya tahun baru Masehi, Masya Allah, alun-alun penuh, jalan-jalan penuh. Bahkan di daerah Kesambi ada yang jatuh mati saat itu. Bayangkan seandainya kita atau anak kita lagi berbangga dengan budaya kafir, ikut merayakannya, lagi meniup trompet mati, mau kemana kira-kira? Buang waktu, buang tenaga, buang uang, capek, hanya menunggu jam kosong. Masya Allah. Tiba-tiba saat itu mati di situ, mau kemana anak kita? Bayangkan ini. Dan tidak pernah disadari kalau ini adalah sebetulnya cinta berbangga kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dianggap ini sepele, cuman begitu aja. Kok cuman begitu? Nanti pada puncaknya kalau ada orang bangga kepada budaya kafir, puncaknya adalah meremehkan budaya Islam. Akhirnya gengsi dengan label Islam, norak, ketinggalan zaman, malu, gak mau dengan apa-apa yang ada hubungannya dengan Islam, karena ia lebih berbangga dengan budaya-budaya kafir yang memang dikemas oleh musuh-musuh Allah. Pagi harinya kita melihat di koran, jamaah haji Indonesia Lombok, Banjarmasin, dan mana waktu itu? Lombok beberapa tempat. Di atas pesawat meniup trompet pulang haji di saat jam kosong. Masya Allah, lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Tahun baru Hijriahnya enggak baca doa, enggak apa. Enggak pernah dirayakan di pesawat. Mestinya tahun baru Hijriahnya itu dirayakan dengan doa. Akan tapi ternyata terlihat ibu haji dan pak haji itu lagi niup trompet di ekstrip, di gambarnya dimuat di koran-koran. Lihat, ini kebawa budaya, dan jangan dianggap remeh yang demikian ini. Ini menunjukkan bahasanya anak-anak kita lebih cinta kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita suarakan yang demikian ini. Jangan menghadiri, jangan ikuti acara-acara seperti itu. Berbahaya kepada akidah kita. Barangkali orang di luar Islam, khususnya umat Nasrani, umat Kristen akan mengatakan, ini petuah ekstrim. Oh, ekstrim? Dengar wahai saudara-saudara kaum Nasrani, kami punya tahun baru Hijriah. Kami punya hari raya Idul Fitri, Idul Adha yang kami rayakan. Pernahkah kami memaksa Anda untuk ikut merayakan? Dan di saat Anda tidak mau merayakan, apakah kami mengatakan Anda ekstrim? Dengar kalimat ini. Di saat kami merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kami merayakan tahun baru Hijriah, pernahkah kami menyuruh Anda, wahai tetangga kami yang beragama Hindu, Anda yang beragama Kristen, dan Anda yang beragama lain, pernahkah kami memaksa Anda mengikuti kami? Dan di saat Anda tidak mau mengikuti, atau Anda tidak mau merayakan, apakah pernah kami menghukumi Anda sebagai orang yang ekstrim, tidak toleran? Tidak pernah kami melakukan seperti ini. Karena ini adalah urusan keimanan. Anda dengan keimanan Anda berhak untuk tidak menghadiri acara Maulid Nabi yang saya adakan, biarpun saya undang dengan 1000 undangan. Anda dengan keyakinan Anda berhak untuk tidak mengucapkan selamat hari raya. Seperti halnya Anda jangan menuntut saya untuk mengucapkan selamat hari Natal, karena bagi kami ini adalah kekafiran. Dan kami pun tidak menuntut Anda untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, karena Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Harus adil cara pandang. Jangan di saat Buya melarang orang mengucapkan selamat Natal, ini adalah model apa? Oh, jangan model apa? Ya ini akidah, ini benar. Seperti halnya orang-orang Kristen, mereka juga dilarang mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cara mandang ini adalah harus adil. Tetapi dasar ini banyak para munafik-munafik dari orang-orang Islam. Dia ingin mengemas, mengucapkan Natal enggak apa-apa. Ini dalam makna toleransi, ini dalam makna bukan. Kalau kita merayakan kelahiran Isa sebagai nabi, kita ikuti. Tapi permasalahannya adalah Natal bukan memperingati kelahiran Isa sebagai nabi, tapi adalah sebagai makhluk yang diangkat oleh manusia sebagai Tuhan, dan itu hakikat syirik. Artinya, di saat kami mengatakan jangan mengikuti tahun baru Masehi, ini bukan kami karena memandang picik terhadap Anda, tidak. Tetapi ini urusan akidah, sama seperti halnya Anda jika melarang umat Anda merayakan tahun baru Hijriah. Dan kami tidak marah, karena ini ada hubungannya dengan keyakinan. Maka di sini harus kita pandang adil. Maka dari itu kita jangan ikut-ikut. Ketahuilah yang merayakan di alun-alun, di jalan-jalan ini siapa? Anaknya Pak Haji dan Ustaz itu. Anaknya Pak Haji dan Ustaz. Dan ketahuilah wahai orang yang di luar Islam, Islam sangat menghargai agama lain. Adapun urusan mengucapkan selamat Natal memang tidak diperkenankan oleh agama kami. Akan tetapi bukan berarti kami harus membunuh Anda, menyiksa Anda. Tidak, bahkan agama kami merintahkan, jika Anda orang Kristen yang hidup bersama kami di kampung kami, Anda kelaparan, kami wajib memberi makan kepada Anda. Anda sakit, kami wajib memberikan obat kepada Anda. Tapi jangan diajak kami beribadah bersama Anda, karena ini urusan keimanan. Islam sangat menghargai. Maka kalau seandainya ada negara Islam, tidak akan terzalimi umat kafir itu. Mereka punya hak yang sama untuk hidup bersama kita. Bahkan hukukul jiran, tetangga yang disebut oleh Rasulullah, bukan tetangga Islam saja. Yang penting tetangga harus kita hormati, biarpun itu orang Kristen. Lihat wahai kaum muslimin, jangan hanya karena perbedaan agama lalu tetangga ada yang Kristen sakit pinjam mobil enggak boleh orang Kristen. Oh tidak, Islam tidak melihat itu. Orang sakit, anak kecil menangis butuh bantuan, bantu biarpun itu orang Kristen. Inilah pendidikan di dalam Islam, ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah saya tidak mengucapkan selamat Natal kepada Anda wahai orang Kristen, ataupun kami tidak mau mengikuti, tidak mau merayakan tahun baru Masehi wahai orang Kristen, ini adalah bukan masalah toleransi, karena ini adalah urusan keimanan kami. Maka seperti halnya kami tidak menuntut Anda merayakan tahun baru Hijriah, seperti halnya kami tidak menuntut Anda untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, seperti halnya kami tidak menuntut Anda untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, maka jangan dituntut kami untuk mengucapkan selamat Natal. Jadi hubungan baik kami dengan Anda wahai orang Kristen dalam hal-hal lain, tolong menolong, jual beli dan sebagainya. Tapi urusan keimanan tidak bisa dicampur adukkan. Justru disinilah makna kepribadian yang sesungguhnya. Ini yang harus kita hadirkan. Semoga kita bisa selamat. Dan mari kita perhatikan, kita cermati anak-anak kita. Kita kira-kira nanti tahun baru Masehi pada kemana? Tahun baru Hijriah di mana? Tahun baru Hijriah digunakanlah untuk banyak ibadah, memohon kepada Allah. Kita jadikan bahwasanya tahun kemarin ini adalah tahun, kita jadikan bahwasanya saat ini adalah saat untuk menyesali apa yang kita lakukan dari kesalahan di tahun kemarin. Kemudian di malam tahun baru ayo kita banyak beribadah, sholat hajat, sholat sunnah yang lainnya, sholat istikharah agar Allah memilihkan apa yang akan kita lakukan kelak. Kemudian sholat hajat agar Allah mengabulkan hajat kita di tahun-tahun mendatang. Dan begitu seterusnya kita banyak ibadah di bulan itu atau di hari itu, dengan harapan bahwa seterusnya kita bisa menjadi ahli ibadah. Jadi merayakannya dengan seperti itu. Khususnya adik-adik putri, tidak usah ke lapangan dan alun-alun untuk merayakan tahun baru Hijriah, karena kemuliaan Anda adalah di rumah Anda. Sholat, kalau mau hadir masjid-masjid, sholat tasbih, sholat ini mangga. Tetapi kalau di jalan-jalan, kami tidak menganjurkan yang demikian, karena kami lebih senang jika adik-adik putri kami yang kami cintai adalah di rumah masing-masing. Adapun abang-abang dan adik-adik yang gagah-gagah ini, boleh mari keluar membuat syiar, berzikir bersama di alun-alun, zikir bersama di sini di tahun baru Hijriah. Ini adalah makna. Dan barangkali nunggu waktunya, kita harus sosialisasi sedikit demi sedikit, memperkenalkan kepada kaum muslimin begitu pentingnya memperingati tahun baru. Karena apa? Ini adalah makna untuk mengukuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan sampai umat ini terlena, tidak bangga dengan Rasulullah, ternyata lebih bangga kepada yang di luar Islam, padahal sesungguhnya itu adalah makna tercabutnya iman. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja, karena waktu, mari kita sedikit saja membaca kitabnya Al-Imam Haddad rahimahullah ta'ala, Bil Barokah, ya, supaya kita tidak lepas dari kebiasaan. Hanya kami perlu mengingatkan ini karena amat penting masalah tahun baru ini. Subhanallah, umat Nabi Muhammad tergoda dengan budaya orang di luar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumikum fit tarmin ila anqar. ثم إن خشيت على نفسك من التصنع ya betul. Jadi ini di saat kita hidup bersama masyarakat banyak, kita hidup dengan orang banyak, kita punya amal baik, ada yang berkiprah sebagai ustaz, ada sebagai ketua masjid, ada sebagai mudir mahat, ada sebagai kepala sekolah sebuah madrasah. Ini semua adalah peran di dalam kemasyarakatan. Dan diingatkan oleh Al-Imam Haddad rahimahullah ta'ala, jangan senang kalau orang berkumpul di sekitarmu, sebab itu fitnah. Jangan senang dikerumuni orang, cium tangan bolak-balik, wah ribuan orang mengerumuninya. Jangan berbangga dengan yang demikian itu, karena itu bisa menumbuhkan riya. Dan ujub, ujub itu bangga dengan amalnya. Hebat benar saya ini, siapa dulu lihat omongan saya enak, lihat orang berapa ratus orang yang dengar nih. Ini ustaz apa ini, ngaji bertahun-tahun di sini enggak pernah ada jamaahnya, lihat mulai sombong dia itu. Mulai sombong dengan cara seperti itu. Maka thumma in khasyita, di saat kamu berhasil, banyak umat, punya murid banyak, pengajian disenangi orang, banyak yang tobat, masuk Islam di tangannya adalah ribuan barangkali. Hati-hati, di situ justru malah ujian berat ini buat hati. Tsumma in khasyita, jika engkau takut, ala nafsika, terhadap dirimu sendiri, minat tasannu'i, dengan berpura-pura sehingga bukan karena Allah, gaya eksentrik, ngomongnya diatur, jalannya diatur, kalimatnya ditimbang biar dibilang sebagai orang soleh, tutur katanya lembut, tingkah lakunya hebat, mulia akhlak, ternyata ini hanya aksen. Wa tazayyuni lahum, dan berhias diri dengan hiasan Islam, agama, gelar ustaz, kiai. Kalau kamu takut kepada dirimu untuk berpura-pura seperti itu, atau wal istighali anillahi, atau kamu takut sibuk ngurusi orang. Masya Allah, subhanallah. Kita pernah diingatkan satu orang soleh, di saat orang sibuk dengan urusan manusia, setan mencumbui hatinya dan berkata, cukup, ini adalah juga ibadah kepada Allah. Sehingga sampai di rumah dan di kamarnya sendiri tidak pernah memperbanyak sujud, karena mengandalkan kalau di luar sudah beribadah. Sehingga memang kalau ngaji iya, kesana kemari iya, tetapi sujudnya tidak pernah banyak. Setan yang berbisik lain. Jadi mengurusi manusia, karena ingat hadis Nabi, al-qalbu kulluhum ya Allah, semua ini adalah makhluk Allah, paling bagusnya makhluk Allah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Saya sudah ngajar kesana kemari, kalau sholat tahajud apa nanti aja lah. Sehingga tidak punya tahajud, tidak punya duha, tidak punya sunat, tidak punya sholat sunat, karena merasa dia cukup dengan mengajak orang ini. Nah ini tertipu sebetulnya. Sehingga ribuan manusia datang kepadanya, ini adalah setan yang menggiring, ia tertipu. Dia tidak pernah menambah sujud di dalam rumahnya sendiri. Godaan. Alasannya apa? Kan saya sudah dakwah, kan saya sudah ngajar. Itu kan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kenal namanya bangun malam, tidak kenal namanya tahajud, tidak pernah kenal namanya zikir. Kalau kumpulmu dengan murid-muridmu yang banyak itu menjadikan kamu tidak dekat kepada Allah. Bi mukhalatatihim, di saat kamu bergaul dengan mereka menjadi kamu lalai, enggak banyak ibadah kepada Allah. Hah? Fa'tazilhum, tinggalkan mereka. Oh. Inilah Imam Haddad, masya Allah. Karena selamatnya diri lebih penting. Orang masuk surga, jangan sampai ustaz masuk neraka. Ya Allah, lindungilah kami. Wa ahlik babaka anhum, tutup pintu rumahmu dari mereka. Banyak sholat, zikir, ngadep kepada Allah. Sudah berhenti ceramahnya, berhenti dakwahnya, berhenti ngajinya. Karena apa? Kamu tertipu dengan kiprahmu di masyarakat. Wa illa, kalau kamu tidak berani menutup pintu, banyak orang ketuk pintu, wah repot. Mungkin ada ngasih ini ya, wah sayang. Kamu rupanya masih cinta dengan umat itu, dalam arti senang dengan kumpulan mereka, senang dengan berbondong-bondongnya mereka. Kalau wa illa, kalau kamu tidak mampu menutup pintu, farikil maudi'a, tinggalkan tempat, alladhi urifta bihi, di mana engkau dikenal di situ. Tinggalkan tempat yang kamu dikenal di situ. Ke gunung sana. Ila maudi'in, pindah ke tempat, la tu'raf fihi, yang kamu tidak dikenal di situ. Uzlah ke tempat lain. Jika di Rebon sudah, masyhur, ayo langsung ke Irian Jaya sana. Di sana masyhur, pindah lagi. Di sana masyhur, pindah lagi. Itu kalau memang tidak tahan kita. Tapi dalam tempat lain, dalam dakwah utama Imam Haddad tetap menganjurkan, kalau memang kamu punya hati rusak semacam itu, tetap saja kamu di masyarakat, tapi perangi dengan cara menumbuhkan ketawaduan, sabar dengan umat, dipaksakan untuk banyak ibadah kepada Allah. Ini termasuk mujahadah yang luar biasa. Dan inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan urusan dengan masyarakat saja, sampai kita tidak banyak ibadah kepada Allah. Kalau ternyata kita merasa berbangga, sombong dengan berkiprah di masyarakat ini, menikmati orang pada cium tangan bolak-balik, menikmati orang pada datang kepadanya, kalau begitu tinggalkan saja tempat itu, agar lebih selamat hati kita. Ini saja pelajaran dari Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah ahsanan jazak fitini wa dunya wal akhirah. Terima kasih kami haturkan kepada Buya Yahya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi majlis taklim ini, maka untuk selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab, maka dipersilakan bagi bapak-bapak untuk bertanya dua orang dulu. Mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tadi tentang sabar, banyak orang mengatakan, wah saya sudah habis kesabaran. Nah, apakah memang kesabaran itu ada batasnya? Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu bagaimana menerima bingkisan Natal, karena saya lihat itu di televisi itu banyak sekali. Sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, bapak-bapak. Mangga dipersilakan satu orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya, mohon dijelaskan fadilahnya doa akhir tahun dan awal tahun. Karena sehubungan, kalau tidak salah malam ini adalah malam akhir tahun. Dan amalan-amalan apa yang akan kita lakukan sehubungan dengan tahun baru Hijriah ini, terutama pada tanggal 10 Muharram. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, mengapa orang-orang Syiah begitu mendewakan Sayyidina Ali atau mengkutuskan sampai-sampai berani mengkafirkan tiga sahabat Nabi, yang Abu Bakar, Umar dan Utsman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar memang ada batasnya. Itu bahasa yang harus kita pahami. Artinya memang orang tidak boleh hanya sabar saja, gak pernah marah. Itu bukan orang baik. Atau kerjaannya marah saja. Sehingga Nabi Muhammad dalam satu hadis sahih diceritakan bahwa ada orang itu mudah tersinggung, cepat marah, sudah begitu dendam. Ini paling jeleknya manusia, cepat marah, gak hilang-hilang, mendendam. Ada lagi orang enggak dendam, tapi enggak bisa marah. Ini dungu, orang tolol. Memang enggak dendam, bagus enggak dendamnya, tapi enggak pernah marah. Anaknya ngelanggar pulang malam, enggak marah, katanya sabar. Ibu sabar, enggak pernah marah. Bukan ibu yang baik, dungu. Lah ini disebut Nabi Muhammad. Kenapa? Ini dapat nilai 1, ininya adalah -1, kosong, enggak ada nilainya orang ini. Ada lagi orang yang mudah memaafkan tapi mudah marah. Lihat. Juga tidak baik kok cepat marah, biarpun dia cepat memaafkan. Sebab kalau di saat marah kan mesti melakukan sesuatu atau ucapan yang tidak baik, maka ini juga enggak benar, kosong ini. Cepat memaafkannya baik, tapi cepat marahnya jelek. Nah lihat, tapi tingkatannya masih lumayan. Paling jelek tadi, sudah cepat marah, dendam lagi. Ini paling tinggi derajat kejahatannya. Turun sedikit, nggak pernah marah, ya. Sabar, nggak pernah marah. Ini sabar tadi itu, nggak pernah marah, ya. Nggak dendam. Ini nol nilainya, nggak ada nilainya, nggak punya kelebihan orang ini. Yang sepangkat dengan ini juga cepat marah tapi cepat maafkan. Enggak benar. Yang benar adalah orang tahu kapan dia harus marah dan kapan dia harus segera memaafkan. Itu orang yang adil. Marah harus. Jadi kesabaranku habis, Nak. Ya benar, sudah diingatkan 3 kali jangan keluar malam, putriku yang cantik, masih keluar. Habis dong kesabarannya. Ya ini wajar di tempatnya. Pertama diingatkan dengan cara yang halus, Nak. Yang benar, Nak, ayo ngaji, jangan keluar malam. 2 kali masih, 3 kali lah. Ini kesabarannya. Jadi harus ada batas kita marah. Tapi jangan urusan sepele marah. Kadang-kadang marah kita ini lebih gede kepada urusan dunia daripada urusan akhlak anak kita. Anak kita pulang malam enggak apa-apa, enggak ada masalah kita. Tapi giliran anak kita bawa mobil lecet, bawa motor lecet, marahnya enggak habis-habis ini. Rupanya kita lebih cinta kepada motor kita daripada anak kita ini. Mecahin piring anak kita, kita marah habis-habisan, tapi enggak sholat, diem saja. Ini musibah. Jadi kita harus tahu kapan marah. Harus tahu porsinya. Orang yang enggak pernah marah bukan orang mulia, orang baik. Karena ada satu sifat katanya, enggak pernah marah ibu saya baik sama. Enggak pernah marah ibu saya. Duh, kok bisa ibu enggak pernah marah? Memangnya anaknya nabi enggak bisa salah ini ya? Bermasalah ini malahan. Jadi harus ada marahnya ibu di saat kita berbuat salah, lalu menegur kita marah, tapi setelah itu mudah leleh hatinya, mudah memaafkannya. Ini maksudnya sabar ada batasnya, artinya Anda harus marah suatu ketika, akan tapi marah karena kebenaran. Nabi Muhammad marah, tapi bukan membela dirinya, marah di saat Islam direndahkan. Di saat Islam dilecehkan, maka Nabi Muhammad marah saat itu. Menerima bingkisan Natal, isinya kue, boleh saja, kenapa tidak? Pemberian dari orang Kristen boleh saja, dan boleh kita makan, asalkan Anda jangan memberi bingkisan dalam irama mengucapkan selamat. Barangkali tetangga Anda, tetangga Kristen yang sangat baik, setiap hari Natal ngasih Anda, setiap hari apa ngasih Anda, Anda balas. Tapi nanti minggu depan, kalau sudah kelepas dari Natal, kasih bingkisan. Jangan pas hari Natal ngasih. Anda pinter-pinterlah kalau ingin membalas kebaikan mereka. Jangan sampai kita terjerumus di dalam ikrar akan ketuhanan Yesus. Ini. Jadi kalau Anda menerima bingkisan, boleh-boleh saja. Yang banyak gak apa-apa. Ini. Dan kalau Anda ingin membalas kebaikan mereka, jangan di hari itu, ambil waktu yang lain, yang sekiranya Anda terjauhkan dari fitnah ikrar bahwasanya Isa itu adalah Yesus adalah Tuhan. Ini. Karena kalau kita ikut merayakan hari Natal, maksudnya kita setuju bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah, kata mereka. Memang kalau anak Allah iya, tapi kalau Allah tidak punya anak, enggak tahu Allah itu apa, enggak paham ya. Jadi memang tidak benar akidah-akidah semacam itu, ini harus kita yakini. Karena kita punya akidah Islam, Allah yang Esa, tunggal, lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Kemudian doa akhir tahun. Memang tidak ada riwayat datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang dibuat oleh para ulama, dan itu suatu amal yang baik. Karena dalam doa awal tahun dan doa akhir tahun itu ternyata maknanya, doa akhir tahun maknanya itu evaluasi agar mau tobat. Karena isinya, ya Allah dosaku yang lalu ampuni. Nah ini bagus. Kalau ada orang mengatakan bid'ah, berarti melarang orang untuk bertobat dan bertafakur. Maka momen kesempatan menjelang maghrib akhir tahun itu, jadikanlah itu saat untuk koreksi diri, menyesali dosa-dosa yang lalu, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian habis maghribnya kita berdoa, yang intinya adalah agar tahun depan nanti dijaga oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Adapun amalan yang baik adalah semua amalan yang diajarkan Rasulullah hadirkan di malam tahun baru itu. Mulailah kehidupan tahun baru itu dengan yang baik. Anda bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, bisa sholat tasbih. Lakukan dengan berjamaah pun tidak apa-apa, untuk mendidik anak-anak yang lainnya, agar malam tahun baru Hijriah ini adalah kita jadikan syiar, kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mukaddimah, dengan harapan husnudzon kepada Allah. Semoga di hari-hari berikutnya kita menjadi ahli ibadah. Jadi tidak ada ketentuan amalnya seperti apa. Intinya, jadikanlah hari itu adalah hari mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat kepada Allah. Akan tetapi, sebagian ulama sudah membuat amalan-amalan tertentu. Ikuti saja, enggak ada masalah ya. Barangkali membaca doa akhir tahun, doa awal tahun. Tapi jangan terbatas sampai itu, tambah sendiri barangkali Anda punya waktu. Sehingga benar-benar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada pertanyaan, ada hubungannya dengan masalah yang kemarin. Bulu unggas ya. Ada. Oh masih ada satu, masalah Syiah. Baik, orang Syiah mengagungkan Sayyidina Ali. Mengagungkan Sayyidina Ali kewajiban kita, bukan orang Syiah saja. Sayyidina Ali kita wajib ahli bait Rasulullah. Para habaib, keturunan ahli bait Rasulullah. Kita wajib mengagungkan Sayyidina Ali, mengagungkan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, mengagungkan putra putra-putra beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan keturunan beliau. Ini kewajiban, bukan orang Syiah saja. Akan tetapi kita pun harus mengagungkan, mencintai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab ada dua kutub, ekstrim kanan, ekstrim kiri, kita di tengah-tengah. Ada sekelompok manusia yang mencintai Sayyidina Ali berlebihan, Sayyidina Abu Bakar dimusuhi. Maka hati-hati, di tengah tani, di daerah-daerah, barangkali mendengar ini, kalau ada orang mulai mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diusir saja dari kampung itu. Tolong disampaikan ini. Atau di pleret sini, kalau ada orang mengadakan pengajian, Anda ragu dengan akidahnya, tanyakan, bagaimana kecintaanmu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalau dia bingung, langsung saja itu. Langsung saja dikat, Anda tidak boleh di sini. Wong Abu Bakar jelas hebat kok bingung mengatakan aku cinta. Tanyakan tentang Abu Hurairah bagaimana? Kalau sudah ada lidahnya mencaci Abu Hurairah, mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mencaci Sayyidina Umar, biarpun sedikit meragukan saja, itu ada bibit kejahatan akidah di dalamnya. Dan ini sudah mulai masuk. Hati-hati, di pleret sudah mulai membangun majelis taklim Syiah ini, dan nanti dikemas dengan majelis zikir. Maka kalau ada orang baru, tanyakan kepada masyayikh setempat. Dan barangkali masyayikh setempat, para kiai setempat, beliau adalah orang khusyuk, orang yang sangat tulus, tidak banyak komunikasi dengan orang luar. Tanyakan, barangkali kami tahu siapa yang datang. Karena kita punya link di Jakarta, di Bangil, di ini kita tahu manusia apa orang-orangnya ini. Ini dari mana datangnya, rombongan mana. Ini, para masyayikh, beliau adalah orang-orang ikhlas yang ada di pleret. Akan tapi barangkali beliau tidak pernah berkenalan dengan beberapa masyarakat yang ada di Balikpapan, yang di Banjarmasin, yang ada di Bangil, yang ada di mana, di Lampung, ya ini. Maka mungkin yang muda-muda yang biasa keluyuran itu ya adalah lebih tahu tentang yang demikian. Tanyakan agar selamat. Ada kutub lain lagi, ini manusia yang jahat. Kalau sudah namanya ahli bait Rasulullah enggak senang, habaib dimusuhi. Lah ini musibah. Habaib keturunan Rasulullah dicaci maki, diolok-olok, ya. Memang beliau adalah manusia, bisa salah. Tetapi tugas kita adalah di saat beliau bersalah, kita tolong, bukan kita caci. Kita selamatkan. Jadi ada dua kutub yang berbeda, mengagungkan Sayyidina Ali berlebihan, lalu merhinakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sisi lain, keluarga Rasulullah dihinakan, mengagungkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengakui Sayyidina Ali sebagai orang hebat yang disebut oleh Rasulullah sebagai babu madinatil ilmi. Babu madinatil ilmi, pintunya kota ilmu adalah Sayyidina Ali. Kita mengakui itu. Akan tapi dalam waktu yang sama kita pun mengakui bahasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang sah. Dan beliau adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali adalah orang yang dimuliakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, dalam cerita yang kita sampaikan dalam hijrah, lihat, dua-duanya manusia hebat. Tidak bisa kita mengatakan hebat Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, oh tidak. Oh tidak, Sayyidina Abu Bakar berjuang, rela mati bersama Rasulullah. Dan juga kita tidak bisa mengatakan Abu Bakar hebat, Sayyidina Ali tidak dipilih oleh Rasulullah. Dipilih untuk tugas besar Sayyidina Ali. Ini apa? Taruhannya nyawa itu. Sayyidina Ali ditinggal oleh Rasulullah untuk menempati tempat tidurnya. Ini perjuangan besar ini. Bisa dibunuh saat itu. Maka dari itu, akidah yang selamat adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang punya ciri khas. Kepada Sayyidina Ali sangat cinta. Kepada keturunan Sayyidina Ali sangat cinta. Dan kepada sahabat Nabi sangat cinta. Dalam waktu yang bersamaan, ya, ini kita harus perhatian kepada dua kelompok manusia. Yang pertama, membenci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, dan Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat Nabi, yaitu golongan Syiah. Tetapi golongan Syiah mereka tidak langsung mengatakan dirinya Syiah. Terungkap di beberapa tempat masjid yang mengadakan majlis zikir. Akhirnya DKM masjidnya nyampaikan kepada kami setelah terbukti bahwasanya ini adalah rombongan Syiah. Tolong dihentikan sebelum racunnya masuk ke arang orang, karena kita ada linknya nanti, kita ketahui dari mana ini datangnya. Akan tapi ada informasi terbaru masuk pleret. Mohon kembalilah kepada kiai-kiai kampung yang begitu tulus itu saja. Tidak usah orang-orang jauh bikin bingung, nanti malah masalah akidah dirusak. Orang-orang, masya Allah, ada romoyai di sini, banyak romoyai Masyudi, romoyai Asro, romoyai Jamhari, banyak ulama-ulama yang masya Allah, sudahlah, jangan kemana-mana. Akidah malah hilang, lenyap nanti. Ada romoyai Syarif di sini, masya Allah, luar biasa. Romoyai Hambali, ada kita ulama-ulama, itu saja. Jangan nanti masalah malah dirusak akidah kita dan iman kita. Hati-hati di sini. Itu adalah masalah akidah. Alhamdulillah ini disampaikan karena kebetulan di pleret sudah mulai dimasuki. Hati-hati di situ. Al-Habib Miqdad Bahrun datangi beliau. Beliau sangat tahu masalah Syiah. Dan beliau sangat tahu linknya dari mana datangnya kelompok ini. Karena beliau adalah hubungannya juga keluar. Ini tanyakan, Beb, ini orang ini bagaimana, ini kelompok ini bagaimana? Beliau sangat tahu. Inilah untuk menjaga akidah kita. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Ingat Sayyidina Ali mulia. Jangan sampai kita merendahkan Sayyidina Ali. Keturunan Sayyidina Ali adalah keturunan yang dipilih oleh Allah. Memang duriyahnya Rasulullah itu bisa salah, akan tetapi ingat, jangan sampai kita membenci mereka karena kesalahannya. Ingat, kita benci kesalahannya, tapi orangnya tetap kita cintai. Kesalahannya kita luruskan, kita tolong di saat kita. Kalau ada yang lapar dari mereka, kita beri makan dahulu dari yang lainnya. Karena ini tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Mungkin yang lebih kita kenal saat ini adalah duriyahnya Rasul yang hidup pada zaman ini. Maka itu adalah sambung nasabnya kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma. Ini saja karena waktu sudah habis. Mungkin sepintas ya, bulu binatang yang boleh dimakan. Pertanyaannya adalah bulu unggas, kucing, hewan lainnya yang lepas, baik disengaja atau dicabut, hewannya itu masih hidup. Bagaimana hukumnya? Binatang yang halal dimakan, binatang yang halal dimakan jika disembelih, kambing, ayam, ya halal kan dimakan. Maka jika ada bulunya yang jatuh di saat hidup, maka bulunya itu adalah tidak ada masalah. Tetapi berbeda dengan binatang yang haram dimakan. Bulu yang rontok dari binatang yang haram dimakan, maka itu adalah jika banyak najis hukumnya, kalau sedikit dimaafkan. Kalau banyak Anda mengumpulin bulunya, ternyata hanya untuk Anda makan, ya haram. Kalau Anda masukkan di gelas jumlah yang banyak, najis. Tapi kalau hanya sedikit, itu dimaafkan. Itu. Kemudian binatang yang diawetkan sebagai hiasan tanpa disembelih dahulu, apakah najis? Pokoknya bangkai najis ya. Kecuali bangkainya belalang dan bangkai ikan. Kecuali yang diawetkan ini adalah ikan hiu. Taruh di rumah kita diawetkan, enggak najis. Tapi selain ikan dan belalang, termasuk burung, ular atau apa saja, biarpun dikeringkan, maka itu tetap bangkai dan najis. Kalau kita lagi sholat lalu membawa barang-barang tersebut, sholat kita tidak sah. Kemudian, maaf, iler yang keluar ketika posisi tidurnya kepala lebih rendah dari badan, ataupun posisi kepala sejajar dengan badan, maka ilat tersebut najis tidak? Kita tidak usah mengambil pendapat yang sulit. Memang ada perkataan para ahli fikih, sesuatu yang keluar dari rongga dalam itu hukumnya najis. Kapan orang keluar dari rongga dalam? Biasanya kalau tidurnya itu adalah nungging begitu. Tapi ternyata itu tidak sampai derajat yakin, dugaan. Tapi secara medis sudah ada klepnya di situ, yang dari dalam tidak bisa keluar kecuali dikeluarkan, sudahlah. Maka tidak usah kita pakai repot, ilernat, suci gitu aja, tidak usah pusing. Siapa sih yang tidur nungging ya? Anggap saja. Dan yang mengatakan najis sendiri pun dengan beberapa syarat, tidak mutlak gitu. Jadi dipersemudah saja, iler adalah suci iler kita ini adalah suci seperti halnya ludah. Kecuali Anda yakin bahwasanya itu keluar dari dalam, Anda keluarkan mungkin, Anda pasang selang biar ngalir. Nah itu. Tapi kalau masih dalam mulut, itu adalah keluar dari mulut, itu adalah iler yang suci. Maka umumnya orang ngiler adalah dari mulut. Jadi tidak usah kita pusing. Memang kayak di dalam kitab Fathul Mu'in dan lainnya dibahas masalah ini. Intinya seperti ini bunyinya. Kalau itu keluar dari dalam, maka najis. Bagaimana orang bisa keluar dari dalam, iler dari dalam? Biasanya kalau tidurnya. Bukan pasti itu. Kalau tidurnya adalah kepalanya lebih bawah. Maka tidak usah diambil pusing ya. Anggap saja itu suci, selesai. Karena apa? Orang yang keluar dari dalam itu orang muntah. Ayah. Kalau masih meludah dan iler, ini adalah suci. Kalau mau masalah hati-hati, barangkali tidak biasa-biasanya Anda tidur nungging, kok tidur nungging lalu keluar lah. Ini baru hati-hati. Tapi ada sebagian orang nungging enggak nungging keluar, berarti bukan dari dalam. Karena ada orang tidurnya itu memang kita sering menemukan. Dulu ada di sebuah pondok, ada orang tidurnya benar-benar nungging seperti itu. Jadi kepalanya itu ke bantal, dianya ya kayak orang sujud begitu, ada. Jadi tidur. Nah, kalau tidur begitu keluar, kalau tidur biasa enggak keluar, berarti ini benar dari dalam, itu yang najis. Jadi intinya dikembalikan kepada keyakinan diri sendiri, kalau menurut dugaan Anda itu dari dalam, maka itu najis. Kalau enggak, ya enggak. Bagaimana tahu? Ya seperti kebiasaan. Kalau memang biasanya ngiler dalam keadaan apapun, sudahlah, jangan dianggap pusing, itu adalah tidak najis. Tapi kalau biasanya enggak ngiler, lah kok saat ini lagi tidur kepala di bawah kok ngiler, berarti iler itu dari dalam. Ini saja, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami, kuatkan iman kami ya Allah, jauhkan hati kami dari terpengaruh dengan budaya-budaya ya Allah, budaya-budaya yang engkau murkai ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang mencintai semua yang engkau cintai. Jadikanlah hati kami membanggakan semua yang kau banggakan ya Allah. Jadikanlah hati kami rindu kepada semua yang kau rindukan ya Allah. Ya Allah, selamatkan akidah anak-anak kami, selamatkan iman anak-anak kami dan keluarga kami ya Allah. Di saat fitnah akidah menyebar ya Allah, di saat fitnah terjadi di mana-mana, maka jagalah akidah anak-anak kami ya Allah. Baik itu fitnah yang dikemas dengan cara hidup dan budaya ya Allah, ataupun fitnah yang dikemas dalam bentuk ilmu dan agama ya Allah. Akidah yang sesat banyak ya Allah. Saat ini kami takut anak kami tersesat. Kami takut kami tidak bisa ketemu dengan anak kami kelak di akhirat ya Allah. Maka jagalah anak kami, jauhkan dari akidah-akidah yang sesat, akidah yang kau murkai ya Allah. Sebentar lagi kami akan menyambut tahun baru. Jadikanlah tahun baru Hijriah ini adalah saat untuk kami memulai baik. Dan jadikanlah tahun ini adalah tahun untuk kami memulai menjadi orang yang engkau muliakan. Dan ampuni dosa kami yang lalu ya Allah. Ampuni dosa kami yang lalu. Ampuni dosa kami yang lalu ya Allah. Dan jagalah anak-anak kami, jangan sampai mereka berbangga dengan tahun baru Masehi ya Allah. Lindungi hati mereka ya Allah. Jangan sampai mereka membanggakan sesuatu yang tidak dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami takut pergeseran iman ya Allah. Kami takut anak-anak kami sudah tidak bangga dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami takut anak kami lebih bangga dengan barat, lebih bangga dengan orang kafir, lebih bangga dengan musuhmu. Dan saat ini tanda-tandanya banyak ya Allah. Anak kami tidak senang ngaji, anak kami tidak senang beribadah, anak kami lebih senang iseng dan main ya Allah. Akan tetapi kami saat ini menghadap kepadamu, engkau yang maha kuasa ya Allah. Hambamu yang saat ini lepas kontrol, hambamu yang saat ini di jalan-jalan, hambamu yang saat ini banyak maksiat, hambamu yang belum kenal masjid ya Allah. Jangan biarkan terus seperti itu ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran. Sungguh kami mencintai mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka, lapangkan dada mereka untuk mendekat kepadamu. Dan muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. dan mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka ya Allah. Dan berikan kepada kami umur yang panjang serta dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Dan taat kepada-Mu. Dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, mati dalam keadaan rindu kepada-Mu ya Allah, mati dalam keadaan Kau ridha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,